Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Kepada para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada para pendidik, para guru, para ustadz, ustadzah, para orang tua, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya sehingga kita diberi kemudahan, diberi kesehatan dan diberi waktu luang sehingga kita dapat belajar bersama-sama, yang insya Allah ta'ala kita akan membahas tentang pendidikan karakter nabawiyah ini. Dan kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada pendidikan anak usia 7-10 tahun. Dalam hal ini adalah marhalah tamjiz atau fase tamjiz, yaitu fase-fase di mana anak sudah mulai tumbuh nalarnya. Dan insya Allah untuk bagian yang pertama ini kita membahas tentang masa emas pendidikan karakter belajar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang karakter belajar, terlebih dahulu kita memahami apa itu karakter dan apa itu belajar. Sebagaimana telah banyak dipahami oleh kebanyakan masyarakat, para pendidik, bahwa karakter itu sering disebut dengan watak, watak seseorang. Namun lebih detailnya, makna karakter itu adalah pola berperasaan, berpikir, dan berperilaku yang melekat pada diri seseorang, yang terjadi secara spontanitas dan berulang-ulang. Itu namanya karakter. Jadi kalau melakukan sesuatu atau bersikap dan sebagainya, berpikir terlebih dahulu, itu namanya bukan karakter. Jadi karakter itu melekat pada diri seseorang dan terjadi berulang-ulang dan spontanitas, tidak butuh berpikir terlebih dahulu untuk melakukannya. Nah, karakter ini memiliki tiga unsur, yaitu unsur yang pertama adalah afektif, dalam hal ini adalah pola berperasaan. Kemudian unsur kognitif, yaitu di sini adalah pola berpikir. Dan yang ketiga adalah unsur psikomotor, dalam hal ini adalah pola berperilaku. Dan semuanya terjadi secara spontanitas dan berulang-ulang dan melekat pada diri seseorang. Ini makna dari karakter. Terus kemudian apa makna dari belajar? Sering sekali kita mengamati dan kita memahami bahwa belajar itu adalah proses untuk mencari ilmu. Sering sekali kita mengamati, ada yang mengatakan belajar itu menuntut ilmu. Belajar itu adalah, namun lebih detail, makna belajar itu adalah proses atau upaya yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan perilaku pada dirinya, baik dalam bentuk sikap, baik dalam bentuk pengetahuan, atau dalam bentuk keterampilan. Jadi belajar itu adalah proses, ya. Proses yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan perilaku. Karena perilaku pada diri seseorang itu terkait dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka yang akan didapatkan dalam belajar itu adalah perubahan sikap, perubahan pengetahuan, dan perubahan keterampilan. Ini makna dari karakter belajar. Terus kemudian terkait dengan belajar ini, sebenarnya yang mendasari dari belajar ini adalah rasa ingin tahu seseorang. Setiap orang memiliki bawaan dari lahir rasa ingin tahu, rasa penasaran. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-fudul, ya, rasa keingintahuan. Sebagai contoh, ya, ketika anak itu lahir, kemudian dia belajar merangkak, maka apapun yang ada di hadapannya, dia berusaha untuk meraihnya, untuk memegangnya, untuk mencentuhnya, dan kadangkala begitu dia bisa memegang, kemudian dia menggigitnya, dimasukkan ke mulutnya. Ini pertanda bahwa itu menunjukkan setiap anak yang lahir itu adalah memiliki rasa ingin tahu. Terus kemudian anak pun juga memiliki rasa ingin tahu untuk bisa apa? Merasakan sesuatu. Sebagai contoh, ketika dia merangkak, dia ingin merasakan bagaimana rasanya berjalan. Ketika dia berjalan, dia ingin merasakan bagaimana rasanya berlari. Nah, kemudian ketika anak itu menginjak usia 7 tahun, dan ini adalah memasuki fase tamyiz, dan di sini adalah otak kiri sedang tumbuh, nalarnya sedang tumbuh, logikanya sedang berkembang, maka masa-masa ini anak mulai banyak bertanya. Banyak bertanya ini adalah menunjukkan rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini sebenarnya adalah fitrah, antara lain ditandai dengan banyaknya bertanya, terutama untuk anak-anak yang sudah tamyiz. Karena di dalam sebuah kitab yang membahas tentang kejiwaan, antara dalil-dalilnya antara Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Syekh Taufik, itu menyebutkan duhuru tasa'ul tasa'ulat, duhuru tasa'ulat al-fitriyah. Adanya pertanyaan-pertanyaan itu adalah menunjukkan fitrah. Pertanyaan-pertanyaan ini tentang segala hal. Ingin tahu tentang sistem kerja sesuatu, bahkan ingin mengetahui sistem kerja alam semesta ini. Nah, maka seorang yang memiliki rasa ingin tahu ini hendaklah dikembangkan agar tumbuh pada dirinya, yaitu minat atau karakter belajar. Ini sebagai pokok landasan belajar, yaitu rasa ingin tahu. Terus selanjutnya, mengapa usia 7 tahun itu belajar dijadikan masa emas sebagai pokok untuk menumbuhkan karakter belajar? Perlu kita ketahui, sebelum 7 tahun, yaitu usia 0 sampai 7 tahun, fase tufulah yang pembahasannya telah berlalu, bahwa rasa ingin tahu pada usia itu adalah untuk menuntaskan egosentrisnya. Pada kesempatan itu, pikiran bawah sadar sedang terbuka lebar. Otak kiri atau nalar atau logikanya belum tumbuh sempurna. Maka rasa ingin tahu pada usia itu, usia tufulah, bukan untuk mereka banyak bertanya. Dan kadangkala ketika mereka usianya masih 2 tahun atau 1,5 tahun, mereka belum bisa bicara, sehingga mereka menuntaskan rasa ingin tahunya di usia tufulah itu dengan menuntaskan egonya, dengan berperasa, dengan banyak bergerak. Ini adalah penuntasan rasa ingin tahu ketika usia tufulah. Nah, kemudian ketika mereka masuk usia 7 tahun adalah usia tamyiz. Usia tamyiz ini adalah usia di mana anak sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Anak sudah bisa mengetahui dengan jelas bahwa api itu panas dan es itu dingin. Anak bisa mengetahui bahwa ini halal, ini haram. Sudah dipahami, ini baik, ini buruk, ini sopan, ini tidak sopan. Itu sudah mulai mengetahui anak-anak tamyiz seperti ini. Dan kondisi seperti ini, otak kirinya sudah mulai tumbuh, nalarnya sudah mulai tumbuh. Karena nalar mulai tumbuh, maka dia mulai banyak penasaran. Terutama dalam hal ini, ya, yang dominan pada usia ini adalah penumbuhan rasa ingin tahu terkait dengan perubahan perilaku pada pengetahuan. Dia ingin tahu segala hal. Ini adalah fase-fase tamyiz 7-10 tahun, fase emas penumbuhan karakter belajar. Nah, inilah yang menjadikan alasan kenapa antara lain ya masa emas karakter belajar itu pada usia 7-10 tahun. Nah, kemudian bagaimana cara kita menumbuhkan rasa ingin tahu atau menumbuhkan karakter belajar anak usia ini? Yang perlu diperhatikan bahwa kondisi anak usia 7-10 tahun itu yang pertama adalah rasa ingin tahunya sedang puncak-puncaknya. Rasa ingin tahunya sedang puncak-puncaknya dan anak sudah mulai bernalar. Sehingga kalau rasa ingin tahu itu dituntaskan, diharapkan dia sudah bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau rasa ingin tahu ini dituntaskan 100% di usia tufulah, ya, kemudian dikuatkan pada usia tufulah itu mereka belum bisa bernalar. Sehingga dikhawatirkan rasa ingin tahu ini membahayakan anak tersebut. Tapi di usia tamyiz ini, anak sudah mulai bernalar, diharapkan dia sudah bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Nah, terus kemudian kondisi yang kedua pada anak usia 7-10 tahun ini, yaitu di mana dia sudah mulai bersosial. Dia sudah mulai bersosial. Karena fase sebelumnya 0-7 tahun itu sudah fase-fase individual, yaitu sedang dituntaskan egosentrisnya. Nah, usia 7 tahun ini diharapkan egosentris sudah tuntas, kemudian dia sudah mulai bersosial. Karena apa? Karena sudah tamyiz, dia sudah bisa memahami perasaan orang lain. Bisa jadi ketika dia masih kecil itu suka memukul temannya, maka diharapkan 7 tahun ini, setelah 7 tahun, dia sudah memahami ternyata dipukul orang itu tidak enak, rasanya sakit. Dan ini biasanya usia-usia tamyiz sudah memahami hal ini. Nah, jadi sudah mulai bersosial, maka apabila egosentris anak ini belum tuntas, maka akan terjadi permasalahan ketika dia melakukan sosialisasi atau berkumpul dengan teman-temannya atau bersosial. Karena ada benturan antara sosial dengan egosentris. Nah, dua hal inilah yang menjadi pokok pendidikan, ya, kondisi dari anak, ya, menjadi kondisi dari kondisi anak. Yang dengan dua kondisi ini, maka metode penumbuhan karakter belajar yang kita lakukan terhadap anak usia tamyiz adalah yang pertama menuntaskan rasa ingin tahu anak, yang kedua adalah mulai mensosialisasikan anak, ya, mulai mengajarkan anak bersosial. Nah, yang pertama yaitu menuntaskan rasa ingin tahu anak. Anak usia ini adalah anak memiliki sifat banyak bertanya. Semua hal ditanyakan karena rasa ingin tahunya. Dia sudah ingin mempelajari sistem kerja karena nalarnya sudah mulai tumbuh. Nah, maka tugas orang tua untuk menumbuhkan karakter belajar ini bukan banyak menjejalkan pengetahuan yang dia tidak butuh, ya, yang dia tidak memerlukan, tapi sebenarnya tugas kita adalah mendorong anak, ya, untuk mempelajari sesuatu sesuai dengan rasa ingin tahunya, dengan harapan apa? Yaitu kelak dia setelah dewasa menjadi pembelajar seumur hidupnya. Jadi targetnya adalah menjadi pembelajar. Nah, jadi 7-10 tahun ini targetnya adalah bukan anak mengetahui semua hal, banyak hal, tapi targetnya adalah anak menjadi pembelajar seumur hidupnya. Kemudian metode yang kedua yaitu waktunya bersosial. Karena anak sudah mulai bersosial, maka sudah mulai anak itu dilatih adab, ya. Sebab bersosial itu harus memiliki adab dan akhlak. Tanpa memiliki adab dan akhlak, maka akan terjadi permasalahan dalam dia bersosial. Ini. Nah, makanya usia ini sudah waktunya adalah usia tadrib, ya, usia latihan. Latihan tentang adab dan akhlak. Sudah mulai ada pembiasaan Karena apa? Sebelumnya 0-7 tahun diharapkan anak sudah mencintai dengan adab, ya, mencintai adab. Nah, terus kemudian dua hal ini apabila sudah kita lakukan, maka selanjutnya adalah kita berusaha untuk mengenal gaya belajar anak. Nah, gaya belajar anak ini unik. Ya, gaya belajar anak ini unik. Masing-masing anak itu berbeda-beda. Gaya belajar yang kita pakai ada tiga jenis. Yang pertama adalah gaya belajar yang terkait dengan mendengar. Yang kedua adalah gaya belajar yang terkait dengan melihat. Yang ketiga adalah gaya belajar yang terkait dengan merasa. Ini. Jadi inilah tentang karakter belajar dan penumbuhannya yang terkait dengan rasa ingin tahu anak, ya, disebut dengan curiosity kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Arabnya disebut al-fudhul. Nah, kemudian hikmah adanya rasa ingin tahu ini itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna sai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan fuad. Dalam hal ini adalah hati. Walaupun sebenarnya fuad itu maknanya bukan hati, lebih dalam dari itu. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu lahir tidak mengetahui sesuatu apapun. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada setiap manusia itu al-fudhul, yaitu rasa ingin tahu. Intellectual curiosity. Nah, rasa ingin tahu inilah terus kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan penglihatan, pendengaran, dan hati untuk apa? Untuk belajar. Nah, maka tugas orang tua adalah membimbing agar belajar anak, yaitu melalui penglihatan, melalui pendengaran, atau melalui hatinya, itu terarah, ya, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama Islam ini, tidak menyimpang. Inilah sebenarnya makna dari pendidikan. Apabila kita hanya menuruti apa maunya anak sesuai dengan rasa ingin tahunya, tanpa adanya pembimbingan, ya, tanpa adanya pengarahan, tanpa adanya pembersamaan, itu namanya pembiaran. Namanya pembiaran. Namun apabila kita terhadap anak berperilaku menjejalkan banyak hal tanpa mempedulikan rasa ingin tahu anak tentang belajar ini bisa kita artikan adalah pemaksaan. Maka dalam pendidikan ini seharusnya orang tua itu mengakui bahwa anak itu memiliki rasa ingin tahu yang harus ditumbuhkan. Kemudian setelah itu adanya pembersamaan, adanya pengarahan, pembimbingan, pembinaan, agar yang dipelajari anak, agar dalam penuntasan rasa ingin tahunya itu tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan orang lain, dan tidak menyimpang dari tuntunan syariat agama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik, para guru yang dimurahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas tentang karakter belajar, yang mana sejatinya karakter belajar ini apabila ditumbuhkan harapannya adalah anak menjadi pembelajar seumur hidupnya. Bukan banyak dijejali banyak pelajaran, tapi didasari rasa ingin tahu itu, akhirnya anak akan belajar. Termasuk rasa ingin tahu ini nanti akan terkait dengan bakat anak. Anak akan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi terkait dengan bakatnya, yang insya Allah nanti bakat akan ditumbuhkan pada masa emasnya, yaitu usia 10 sampai balig. Ini. Demikian, ya, untuk masalah karakter belajar dan penumbuhannya, dan masa emasnya adalah masa tamyiz 7-10. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini terkait tema yang pertama dari bab pendidikan anak usia 7-10 tahun, yakni tentang masa emas pendidikan karakter belajar. Semoga materi yang dijelaskan oleh Ustadz tadi dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kita langsung saja akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran, Sobat Qurani dan keluarga Qurani dimanapun Anda berada, ataupun para pendengar dari Radio Dakwah Islam yang lainnya yang merilai siaran kita di malam hari ini, silahkan Anda dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor 08953 9903 0417 via SMS ataupun WhatsApp, ataupun bagi Anda yang menyimak atau menonton di YouTube, silahkan dituliskan pertanyaan di live chat channel YouTube. Baik, langsung saja kita bacakan pertanyaan yang datangnya dari WhatsApp. Di pertanyaan datang dari satu pekan yang lalu dari Bapak Restu di Ngerombo Purwodadi. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustadz. Terkadang ada anak yang terlewat atau kelewat batas. Terkadang berkata kurang sopan dengan guru atau pengajar. Kadang melakukan perbuatan tercela pula. Bolehkah kami selaku pengajar boleh memarahinya? Karena jika ditegur dengan lembut, dia malah ngelunjak Ustadz atau kelewat batas." Silakan Ustadz. Dari Bapak Restu di Ngerombo, di Purwodadi. Semoga Allah SWT menjaga Bapak dan keluarga, termasuk membimbing Bapak dan keluarga dalam mendidik anak-anak. Anak yang berkata tidak sopan atau mungkin berkata kotor kepada guru atau orang tua, apakah boleh dimarahi apabila kita posisinya adalah sebagai pengajar? Ada tiga cara yang bisa kita terapkan dalam memperbaiki karakter anak. Cara yang pertama yaitu dengan keras. Itu bisa dengan hukuman, bisa dengan kemarahan, atau mungkin dengan, bahkan bisa mungkin dengan ancaman. Ini yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan memberikan nasihat lisan, berdialog, bernalar dengan anak. Kemudian yang ketiga yaitu dengan pemberian empati. Cukup dengan perhatian tanpa adanya dialog nasihat, tanpa adanya kemarahan. Ini ada tiga pilihan dalam menangani karakter anak. Kapan anak itu dimarahi? Yaitu ketika dia sudah berusia 10 tahun. Tentu saja ukuran tahun di sini adalah sesuai dengan tahun Hijriah. Nah, setelah 10 tahun maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan untuk memukul apabila anak tidak mau sholat. Termasuk dalam hal ini apabila anak melakukan suatu penyimpangan, maka kita boleh memberikan teguran yang keras, ya, bahkan kemarahan atau mungkin hukuman. Ini jika usianya sudah 10 tahun dengan catatan karakter iman dan karakter belajarnya telah tumbuh sebelumnya. Jadi kalau anak sudah kuat keimanannya, dia sudah berilmu dan biasanya tidak pernah berkata kotor, tiba-tiba berkata kotor, maka yang kita lakukan itu adalah dengan menegurnya dengan keras. Itu apabila umurnya sudah 10 tahun. Kemudian yang kedua yaitu dengan berdialog. Dengan dialog ini yaitu kita tidak ada kemarahan padanya, tidak ada teguran keras, ya, bahkan tidak ada hukuman. Hanya cukup bernalar dengan anak. Ini apabila anak usianya 7-10. Atau kepada anak yang sudah balig, ya, yang sudah balig namun belum tumbuh karakter belajarnya. Karakter belajar belum tumbuh, tapi dia sudah tumbuh karakter keimanan. Sehingga dengan berdialog ini dia akan banyak bernalar dan akan memahami tentang kesalahannya. Yang ketiga adalah tidak ada kemarahan, tidak ada teguran keras, bahkan tidak ada nasihat lisan. Ini apabila terjadi pada anak usia 0-7 tahun. Apabila anak nol sampai tujuh ini berkata kotor, itu bentuknya bukan ancaman, bukan diajak bernalar. Anak saat ini usia 0 sampai 7 tahun ini nalarnya belum tumbuh dengan sempurna. Maka yang dilakukan adalah dengan memperbanyak kata-kata yang lebih baik dari yang dia ucapkan. Ya. Sebagai contoh misal, dia mengucapkan kekagumannya itu dengan kata-kata yang mungkin menyalahi syariat. Ya. Rasa kagum terhadap sesuatu. Maka kita bisa mengucapkan, ya, mengajarkan dia, ya, dengan kata-kata yang lebih baik tanpa menyalahkan apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Yaitu mungkin kita mengajarkan kepadanya dengan mengucapkan Masya Allah. Nah, maka untuk 0 sampai 7 tahun ini apabila anak melakukan perilaku dengan ucapan yang tidak sopan atau kasar, maka perbanyaklah kata-kata yang lebih baik untuk diberikan kepada anak tersebut. Ya, wa'ad bi'isayyatal khasanata tamkuha. Ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan itu. Ini untuk 0-7 tahun. Nah, maka sesuai dengan fase usia ini, itu dibagi menjadi tiga. Namun demikian, jika terjadi pada anak yang sudah besar, usianya sudah balig. Nah, kita lihat kalau ternyata karakter iman sudah tumbuh, ya, jadi dia sudah beriman kuat, kemudian dia sudah berilmu, dan biasanya juga tidak mengucapkan kata-kata kotor, tiba-tiba mengucapkan kata kotor, itu kita berlaku keras. Namun kepada seorang anak walaupun sudah besar, karakter iman sudah tumbuh tapi karakter belajarnya belum tumbuh, maka yang dilakukan adalah dengan banyak bernalar, memberikan nasihat lisan tanpa adanya hukuman. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi kepada anak yang sudah besar namun karakter iman belum tumbuh, karakter belajar juga belum tumbuh, dia imannya masih lemah, dia juga belum berilmu, maka yang dilakukan adalah dengan kelembutan. Sebab kelemahan iman itu kalau ditumbuhkan itu tidak bisa dengan berlogika atau dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wa ta'ala alamu bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Bapak Restu di Ngerobo Purwodadi tadi yang bertanya. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan kedua datangnya masih di WhatsApp dari Bapak Abdul Aziz di Tangerang. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya seorang ayah Ustaz. Saya berencana memasukkan anak ke pondok setingkat SD. Anak saya antusias sekali dengan dan Ustaz. Anak saya antusias dan ingin mondok Ustaz. Tetapi istri saya malah sedih dan tidak tega karena berpikiran nanti tidak ada yang akan merawatnya jika akan masuk ke pondok Ustaz. Mohon sarannya Ustaz. Ya. Masya Allah, ya. Dari Bapak Abdul Aziz yang ada di Tangerang, semoga Allah selalu menjaga Bapak dan keluarga dan membimbing Bapak dan keluarga dalam mendidik anak-anak. Anak usia SD ingin mondok, tentu saja tinggal di pondok pesantren. Perlu diketahui bahwa secara ideal anak dipondokkan itu setelah balig. Demikian juga ini dilakukan oleh para salaf terdahulu. Mereka itu keluar jauh ke negeri orang, ya, untuk belajar ilmu, merantau menuntut ilmu itu ketika mereka itu sudah balig. Nah, anak sebelum balig, ya, yang disebut dengan fase anak-anak ini, itu seharusnya belajar bersama dengan kedua orang tuanya. Nah, maka anak yang masih usia SD tadi kemudian ingin mondok, bisa jadi itu hanya rasa ingin penasaran saja. Dikhawatirkan nanti apa? Yaitu kasih sayang dari seorang ibu, dari seorang anak, tidak dia dapatkan di pondok pesantren sebagaimana kasih sayang ibu dan anak yang ada di rumah, ayah dan ibu yang ada di rumah. Nah, maka sebaiknya Bapak setuju dengan apa yang istri inginkan, yaitu tetap berada di rumah. Nanti mungkin setelah lulus SD dia mungkin sudah balik baru kemudian dibelajarkan di pondok pesantren, tidak mengapa. Namun demikian, apabila terpaksa anak SD harus dipondokkan karena mungkin adanya udur, ya, tidak ada orang tua yang mengasuh, ya, atau mungkin di pondok ada sosok ayah dan ibu yang bisa menggantikan peran ayah ibu di rumah, itu tidak mengapa, tidak mengapa. Nah, pengalaman dari banyak pondok pesantren saat ini, justru banyak sekali yang pondok pesantren untuk tingkat-tingkat SD itu dihilangkan, ya, karena apa? Karena manturatnya besar sekali, terutama antara lain tentang kepengasuhan orang tua, ya, dalam hal ini terkait dengan penuntasan egosentris anak, ya, penuntasan rasa ingin tahu anak, kemudian anak kadangkala ingin menangis-nangisnya kepada siapa, kadangkala anak ingin bermanja kepada orang tua, bermanjanya kepada siapa. Tentu saja apabila ini tidak didapatkan di pondok pesantren, maka akan akan berakibat adanya gangguan psikologis pada diri anak, dan itu akan mengganggu perkembangan dalam dirinya dan akan juga mengganggu dalam belajarnya. Demikian ya, wallahu taala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga pula dapat bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, dan khususnya tadi Bapak Abdul Aziz yang bertanya dari Tangerang. Kita bacakan masih dari WhatsApp. Sebelum kita beralih ke live chat YouTube, ada pertanyaan yang datangnya dari Bapak Abu Abdillah dari di Wonodri Kopen, Semarang. Beliau bertanya, Ustaz, apakah penuntasan egosentris akan berbenturan dengan pelatihan adab pada anak usia 7 tahun? Bagaimana, Ustaz? Silakan. Ya. Dari Bapak Abu Abdillah yang ada di Wonodri Semarang, apakah penuntasan egosentris itu akan berbenturan dengan pelatihan adab? Benar sekali. Karena apa? Egosentris itu dituntaskan pada anak yang belum memiliki tanggung jawab moral, diberikan kepada anak yang nalarnya itu belum tumbuh, yaitu fase sebelum tamyiz. Namun demikian, kadangkala ada anak yang 7 tahun belum tuntas egosentrisnya. Apa indikator tuntasnya egosentris? Yaitu tidak adanya tekanan pada diri anak. Ini walaupun mungkin kita mengarahkan, ya, tapi sementara pengarahan itu tidak mengganggu, apa, tidak ada tekanan, anak merasa tidak tertekan dan merasa bahwa dirinya masih yang paling penting untuk diperhatikan, maka itu tidak mengapa. Namun demikian, seketika 7 tahun anak itu belum tuntas egosentrisnya, perlu adanya recovery, yaitu penuntasan egosentris lebih lanjut, tapi waktunya lebih diefektifkan. Namun demikian, kalau egosentris masih dituntaskan, maka adanya penundaan sejenak tentang pelatihan adab. Nah, dalam mendidik adab ini itu ada fase-fasenya. 0 sampai 7 tahun itu masa-masa egosentris, itu diharapkan anak mencintai adab. Dia ketika melihat orang itu ramah, dia akan senang. Dia ketika melihat anak orang itu kemudian sering memberi hadiah, dia akan senang. Dia akan melihat orang yang kadang-kadang ketemu orang lain berjabat tangan dengan senyum, maka dia akan diharapkan akan senang dengan melihat itu. Nah, maka 0 sampai 7 tahun itu targetnya adalah mereka mencintai adab. Kemudian 7 tahun karena sudah mulai bernalar, maka mulai dilatih adab. Ini karena apa? Diharapkan egosentris sudah tuntas sebelumnya, sudah masuk kepada fase sosial. Nah, maka ini pelatihan adab itu diberikan ketika sudah tamyiz. Ya, sudah tamyiz. Maka sebagaimana pertanyaan tadi, maka antara egosentris dan pelatihan adab akan selalu berbenturan. Kecuali ya egosentris dengan penumbuhan kecintaan kepada adab itu justru malah selaras, ya, tidak berbenturan. Tapi dengan pelatihan, ya, pelatihan adab itu berbenturan. Karena apa? Pelatihan adab itu nanti ada larangan dan ada perintah. Ini boleh, ini tidak boleh, harusnya seperti ini. Maka kalau itu dibenturkan dengan egosentris, jelas akan terjadi benturan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kita akan beralih dari ke pertanyaan yang datangnya dari live chat YouTube. Kali ini yang pertama dari Bapak Tulus Joko Wijianto. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara menumbuhkan kecintaan anak pada ibadah kepada Allah pada anak usia 7-10 tahun? Silakan Ustadz. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak Tulus Joko Wijianto, yaitu bagaimana menumbuhkan kecintaan anak untuk beribadah pada usia 7-10 tahun. Penumbuhan kecintaan itu sebenarnya fase emasnya adalah 0-7 tahun. Jadi ada fase 7 tahun untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap ibadah, sebagaimana telah kita bahas pada materi sebelumnya terkait dengan menumbuhkan karakter keimanan ya pada diri anak, yaitu mahabbah atau kecintaan. Namun demikian bukan berarti setelah 7 tahun tidak ditumbuhkan kecintaan, tetap ditumbuhkan kecintaan ya. Tetap ditumbuhkan kecintaan sampai seumur hidup ya. Karena diharapkan setelah 7 tahun itu anak akan cinta kepada ibadah seumur hidupnya. Nah, bagaimana menumbuhkan jika anak ini sudah 7-10 tahun? Yaitu kembali kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah wa abna'u sab'i sinin, yaitu perintahkan anakmu untuk melakukan salat ya. Ajarkan anakmu salat ketika dia umur 7 tahun. Ini yaitu dengan cara apa? Melatih. Tentu saja kecintaan hati ya terhadap imaji itu sebelumnya sudah tumbuh 0-7. Nah, 7-10 ini terkait dengan latihan. Sudah ke tadrib ya, karena sudah diperintahkan. Namun di dalam menumbuhkan kecintaan kepada ibadah usia 7-10 tahun ini belum ada hukuman. Jadi secara kaidah, apabila seseorang atau orang tua memiliki anak yang sudah 7 tahun, maka apabila orang tua tersebut tidak memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat, maka orang tua tersebut berdosa. Namun demikian apabila anak tidak mau melakukan sholat, maka anaknya tidak berdosa. Anak tidak berdosa. Ini karena mereka belum balig, belum dewasa, masih diangkat pena catatan amalnya. Nah, karena tidak boleh dihukum, maka dengan adanya hukuman diberikan anak usia 7-10 ini justru akan melemahkan kecintaannya kepada ibadah. Ini. Nah, maka kesimpulannya bagaimana menumbuhkan kecintaan ibadah untuk anak tamyiz yaitu 7-10 tahun ini, yaitu yang pertama dengan mengajarkan dan memerintahkan mereka sholat ya, yang kedua dengan tidak menghukum mereka apabila mereka tidak melakukan ibadah ya. Namun demikian kalau sudah 10 tahun maka orang tua boleh menghukumnya. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Apakah perlu diberi sirah-sirah Ustaz? Masih usia tersebut ya, Ustaz? Ya, sirah diberikan sepanjang hayat ya, tapi dominannya adalah usia 0-7 tahun. Nah, 7-10 juga masih diberikan kisah-kisah ya. Karena kisah itu sangat efektif sekali untuk menumbuhkan kecintaan ya. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada ibadah. Nah, kemudian maka orang tua hendaklah sering-sering ya membacakan kisah-kisah, terutama kisah-kisah yang sahih ya, bukan dongeng fiktif ya, tapi kisah sahih yang ternyata kisah ini efektif untuk menumbuhkan kecintaan anak kepada Allah, kepada ibadah dan kepada Islam. Demikian. Baik, saya terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kembali kami akan bacakan pertanyaan dari live chat YouTube yang selanjutnya datang dari channel yang bernama Akal Sehat. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afwan mau bertanya Ustaz, barakallahu fiikum. Jika ada sekelompok anak di masjid namun tidak sholat, hanya main-main saja di dalam atau di luar masjid, namun tidak ada orang tuanya, ini gerombolan anak-anak Ustaz. Pertanyaannya, siapakah yang paling bertanggung jawab dan bagaimanakah kisi-kisinya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Ini pertanyaan yang bagus dan sering terjadi ya dari channel YouTube Akal Sehat. Jadi ini sering terjadi di masjid secara umum. Apabila ada seorang anak, dia ramai di masjid atau di dalam atau di luar masjid bergerombol, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Maka kalau kita kembalikan, yang bertanggung jawab adalah kedua orang tuanya. Yang bertanggung jawab secara umum, besok yang ditanya di akhirat adalah kedua orang tuanya. Kemana orang tuanya ketika anaknya itu bermain-main di masjid? Namun demikian, kita sebagai kaum muslimin, bahwa itu adalah anak saudara-saudara kita, dan mereka mengalami permasalahan, yaitu ramai ketika ada sholat berjamaah di masjid, maka tugas kita adalah menolong, menolong saudara kita yang tidak hadir di situ, yaitu dengan apa? Membimbing mereka, membimbing anak-anak yang ramai tersebut. Kemudian kita pilah-pilah usia berapa anak-anak yang ramai tersebut. Apabila yang ramai itu anak kecil usia 0 sampai 7 tahun atau sekitar 5 tahun, maka yang kita lakukan adalah kita mengembalikan kepada kedua orang tuanya, kepada orang tuanya, orang tuanya untuk membimbing mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ke masjid mengajak anak itu selalu didampingi oleh beliau. Dan setiap anak yang ke masjid itu pasti ada orang tuanya. Kalau tidak ada orang tuanya, dikhawatirkan dia akan tidak terbimbing. Nah, maka yang kita lakukan ya, yang bertanggung jawabnya di orang tua, kemudian yang kita lakukan sebagai mungkin sebagai takmir atau mungkin jamaah masjid yang melihat hal itu, apabila anaknya masih kecil ya, sekitar 5 tahun itu, maka kita kembalikan kepada orang tuanya, kemudian kita memberikan nasihat kepada orang tuanya untuk menjaga anak-anaknya. Kalau ternyata orang tua enggak bisa hadir ke masjid atau mungkin karena kerja atau undur yang lain, maka seyogianya anak itu berada di rumah terlebih dahulu bersama ibunya sampai ayahnya nanti mampu atau bisa ke masjid kemudian diajak oleh ayahnya. Apabila anaknya itu usia 7 sampai 10, maka sudah banyak diberi nasihat. Ya, sampaikan kepada mereka bahwa mereka mengganggu jamaah karena mereka sudah tamyiz, sudah bisa bernalar, ya. Ini nasihat diberikan kepada mereka, tentu saja setelah itu kita juga menyampaikan kepada orang tuanya yang tidak hadir di situ untuk membimbing anaknya. Bagaimana jika mereka itu usianya sudah menjelang balig, bahkan ada yang sudah balig tapi rame, ya. Maka apabila karakter mereka itu sudah tumbuh semuanya seperti karakter iman, karakter belajar sudah tumbuh tapi mereka masih rame, maka kita boleh memperlakukan dengan teguran yang keras, ya. Tentu saja bukan pemukulan. Kalau pemukulan itu adalah hak dari orang tua, bukan hak dari pengurus masjid atau jamaah masjid yang lain yang bukan orang tuanya. Ini, jadi ini langkahnya adalah demikian. Namun semuanya kembali bahwa yang bertanggung jawab adalah kedua orang tuanya. Namun apabila kita melihat adanya kemungkaran, maka kita harus bertindak, ya. Ya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya apabila mampu, kemudian dengan lisan, ya, apabila mampu. Kalau enggak mampu ya dengan hati, walaupun itu sebenarnya adalah selemah-lemahnya iman. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga bisa memberikan manfaat. Wa ta'ala alam bisawab. Ustaz, kita lanjutkan. Ustaz, masih ada pertanyaan. Ustaz, datangnya dari Bapak Imam Nawawi di channel YouTube. Beliau bertanya, barakallahu fikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz, umumnya usia tamyiz setara dengan usia SD, anak SD. Lalu bagaimana teknisnya Ustaz? Teknis muatan pembelajarannya yang tepat kepada para murid SD jika kondisi anak-anak SD tersebut bersamaan dengan masa recovery Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Pertanyaan yang bagus dari Bapak Imam Nawawi. Ini tamyiz itu usia SD, usia SD. Sekarang ini pemerintah kan memberikan syarat masuk SD kelas 1 itu usia 7 tahun. Jadi bisa dikatakan bahwa fase tamyiz itu adalah kelas 1, 2, 3. Bagaimana teknisnya, ya, tentang pembelajaran anak kelas 1, 2, 3 ini, ya. Termasuk juga nanti bagaimana jika anak ini itu masih dalam kondisi recovery, ya, karena ada karakter yang belum tumbuh pada fase sebelumnya. Nah, jika karakter iman sudah tumbuh sebelumnya, maka langkah yang dilakukan oleh guru, ya, di sini sifatnya bukan taklim tapi tadris. ya usia satu, kelas 1 2 3 SD ya. Kalau taklim itu kan banyak memberikan ilmu ya. Ya istilahnya outside in ya. Jadi banyak memberitahukan ilmu kepada murid atau siswa atau siswi. Tapi kalau tadris ya, yaitu seorang guru itu memotivasi murid-muridnya untuk menjadi pembelajar. Ya, memotivasi murid-muridnya untuk belajar, mempelajari yang didasari dengan rasa ingin tahunya tadi. Makanya rasa ingin tahu anak ini dikuatkan juga terkait dengan bakatnya. Nah, maka terkait dengan karakter bakat, walaupun masa emasnya 10 tahun, namun di usia ini pun juga sudah ada penumbuhannya walaupun tidak dominan. Karena apa? Rasa ingin tahu anak itu akan berbeda-beda nanti, karena terkait dengan keunikan bakatnya. Nah, maka yang dilakukan oleh seorang guru di kelas ya, yaitu yang pertama ya, guru sebagai mudarris ya, bukan sebagai mu'alim dalam hal ini, tapi walaupun sebagai mu'alim juga diterapkan, tapi dominan sebagai mudarris, yaitu memotivasi anak untuk bisa menuntaskan rasa ingin tahunya, yaitu agar mereka menjadi pembelajar. Kemudian yang kedua, guru juga harus mengetahui keunikan gaya belajarnya, yang insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang gaya belajar ya. Jadi gaya belajarnya apa sehingga unik. Maka kalau kita bagi menjadi tiga kategori murid SD kelas 1 sampai kelas 3, itu ada tiga jenis murid terkait dengan gaya belajar mereka. Yang pertama yaitu seorang murid yang kalau guru menerangkan, dia itu melihat ya, melihat guru tersebut, memperhatikan ya, dia tidak menoleh-noleh, dan sepertinya betul-betul anak yang pintar, anak yang memperhatikan guru. Ini tipe yang pertama. Dan ini sering sekali anak ini kalau dites nilainya bagus-bagus. Kemudian yang kedua, ada anak yang ketika diterangkan gurunya itu, dia tidak melihat ya, tidak melihat gurunya, bahkan pandangannya keluar, tapi dia mendengar. Dan kalau ditanya tentang apa yang diterangkan bapak atau ibu gurunya, dia bisa menjawab walaupun mungkin matanya tidak memperhatikan. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga yaitu ada murid yang kalau diterangkan itu tidak mau diam, banyak bergerak, usil. Tipe yang kedua. Kadang kala bikin ulah, kadang melempari temannya, kadang bertengkar dengan temannya, tidak betah duduk lama di kursi kelas ya, di bangku kelas. Dia sukanya keluar-keluar. Ini tipe yang ketiga. Dan tipe yang ketiga ini sering sekali dicap atau diberi label anak nakal. Nah, seharusnya semua guru dalam menilai anak ya, jadi dalam menganggap anak ya, persepsi terhadap ketiga tipe anak tadi, semuanya adalah hebat, semua adalah istimewa. Baik yang banyak bergerak itu juga mereka belajarnya dengan cara seperti itu, tidaklah guru itu bisa memfasilitasi dengan metode belajar yang lebih baik, metode pembelajaran yang lebih baik. Yang mungkin tidak memperhatikan tapi dia paham melalui telinganya, itu juga dia perlu difasilitasi ya, mungkin guru dengan menyampaikan penjelasan secara lisan dengan baik. Dan murid-murid yang melihat langsung ya dengan gurunya, yang dia lebih cerdas, lebih mudah memahami pelajaran dengan melihat, itu pun juga guru harus bisa memfasilitasinya. Maka untuk menguatkan karakter belajar mereka itu, seyogianya guru itu menerapkan pembelajaran meliputi tiga metode. Metode yang pertama adalah dengan lisan ya, dengan menjelaskan. Di samping itu guru juga membuat media ya, media yang bisa dilihat oleh mereka, baik berupa gambar di kertas atau mungkin berupa gambar di televisi, berupa video atau mungkin berupa benda. Kemudian yang ketiga yaitu guru juga di samping menggunakan lisan dan media, guru juga seringkali bergerak untuk mendekati anak-anak yang tidak betah duduk lama tadi. Nah, bisa jadi ketika mungkin bapak guru ingin mengambil kapur, kita bisa menyuruh anak tersebut untuk mengambil kapur, maka dia keluar, jadi akan nyaman mengambil kapur kemudian masuk. Nah, sehingga dia merasa diperhatikan oleh gurunya. Kadangkala kita dekati ya, suruh menghapus papan tulis dan sebagainya. Itu anak-anak yang banyak bergerak ini akan terfasilitasi. Nah, ini memang unik ya, anak-anak usia ini, usia tamyiz ya, mereka sedang tumbuh-tumbuhnya gaya belajar. mereka sebenarnya ingin mempelajari semua hal karena rasa penasaran usia ini adalah tinggi sekali. Maka inilah tugas guru ya, untuk SD ada dua kategori, dua langkah tadi yang bisa dipahami, yaitu menumbuhkan minat belajar mereka. Yang kedua adalah yaitu mengajar mereka dengan gaya belajar yang mereka miliki, karena masing-masing anak adalah berbeda-beda. Demikian ya jawaban untuk Bapak Imam Nawawi, semoga bermanfaat. Wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya yang bermanfaat untuk kita semuanya, bagi Bapak Imam Nawawi dan pendengar lainnya. Silakan untuk lebih jelasnya untuk teknis pembelajaran anak usia tamzis mungkin bisa disimak di kajian kita selanjutnya. Pertanyaan terakhir Ustaz, datangnya dari Ibu Lalu Maulvi. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah sikap guru dalam penanganan oknum-oknum anak kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD yang selalu ribut dan bermain di masjid ketika sekolah? Membiasakan mereka untuk sholat zuhur berjamaah di sekolah. Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan yang bagus dari Ibu Lalu Maulufi. Dan ini sering terjadi, bukan hanya pada sekolah ibu atau mungkin sekolah tertentu, tapi hampir banyak terjadi di banyak sekolah. Anak kelas 4 sampai kelas 6 itu adalah fase murohakoh, yaitu fase pre-akil balik. Fase ini mereka sudah berusia 10 tahun. 10 tahun ini Nabi sudah memberikan perintah wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asrin. Pukullah mereka ketika mereka enggak mau sholat, sudah berumur 10 tahun. Nah, harusnya mereka itu sudah tumbuh kecintaan kepada sholat, karena sudah ditumbuhkan pada masa emas 0 sampai 7 tahun. Harusnya mereka itu sudah pandai sholat, sudah bisa melakukan sholat, karena apa? Sudah belajar sholat mulai usia 7 sampai 10 tahun. Sehingga usia setelah 10 tahun ini itu mereka harusnya sudah mandiri melakukan sholat, tidak perlu disuruh, tidak perlu dipaksa-paksa, atau mungkin tidak perlu dihukum jika tidak sholat. Apa namanya, tidak perlu didorong-dorong ya untuk melakukan sholat. Harusnya demikian. Nah, namun dalam prakteknya, dalam faktanya, masih banyak anak usia ini itu seperti anak usia 0 sampai 7 tahun. Ya, mereka masih bermain-main, berlari-lari, itu harusnya terjadi usia 0 sampai 7 tahun. Ini pertanda bahwa walaupun umurnya sudah 10 tahun, tapi ternyata karakter keimanan yang harusnya tumbuh sebelum 7 tahun, ternyata mereka belum tumbuh. Jadi kesimpulannya, anak yang sudah kelas 4, 5, 6 masih ramai-ramai di masjid tadi, mereka belum mencintai sholat. Itu yang pertama ya. Belum tumbuh kesadaran tentang sholat. Nah, ini terkait dengan karakter keimanan. Maka cara menumbuhkannya adalah ya sebagaimana menumbuhkan karakter keimanan pada masa emasnya. Kalau mereka dikeras, itu biasanya malah mereka mungkin diam, tapi diamnya itu bukan mereka sadar, tapi diamnya itu karena apa? Takut nanti dihukum, takut dimarahi dan sebagainya. Namun nanti seandainya yang gurunya tidak ada atau mungkin pendampingnya tidak ada, dia akan ramai lagi karena belum tumbuh kesadaran. Maka yang dilakukan adalah apabila terjadi seperti ini, tumbuhkan kesadaran mereka ya, yaitu dengan apa? Dengan mendekati mereka. Sebenarnya mereka itu dalam hati mereka merasa tidak disayangi sebenarnya. Kenapa mereka berlaku seperti itu? Karena ingin cari perhatian bahwa aku ternyata hebat. Nah, bisa jadi karena kita sebagai guru itu jarang sekali mengakui kehebatan mereka, sehingga mereka mencari pengakuan itu dengan cara membuat ulah ketika mereka sedang sholat ini. Nah, jadi langkah yang pertama, dekati mereka ya dengan cara lembut ya, tunjukkan bahwa kita menyayangi mereka ya. Kemudian kita akui kelebihan-kelebihan mereka, ya, sehingga mereka merasa dirinya disayangi, ya. Kemudian biasanya mereka itu tertib, biasanya ya sudah tumbuh kesadarannya, mereka sudah diajarkan sholat dan sholatnya juga sudah tertib-tertibnya itu sudah dilakukan mereka dengan baik, rukun dan syaratnya sudah semua. Namun kok tiba-tiba karena ada sesuatu hal mereka rame. Nah, seketika itu kok rame padahal biasanya tidak, maka kita boleh mengerasinya. Tapi kalau setiap saat, ya, setiap dia sholat rame terus, itu mengerasi mereka bukan solusi yang tepat. Ya, tapi dengan tadi tumbuhkan karakter keimanannya dimulai dengan empati, dengan memberikan perhatian. Demikian wallahu taala alam bisawab. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pertanyaan terakhir yang kita ajukan di malam hari ini. Silakan Ustaz dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya, Ustaz. Kesimpulan untuk kajian pada malam hari ini, ya. Karakter belajar, penumbuhan karakter belajar di sini bukan berarti anak diajari banyak hal, tapi intinya kita memotivasi anak, memfasilitasi anak agar anak menjadi pembelajar. Pembelajar dalam hal ini adalah melakukan upaya, ya, melakukan sebuah proses untuk mendapatkan perubahan perilaku pada dirinya, ya. Perubahan perilaku pada dirinya baik berupa sikap, ya, atau perubahan pengetahuan atau mungkin perubahan keterampilan. Nah, harapannya setelah itu tumbuh, anak akan menjadi pembelajar seumur hidupnya. Nah, bagaimana apabila anak nanti pengetahuannya kurang? Kalau hanya kita menuntaskan rasa ingin tahunya, insya Allah Ta'ala harapan kita anak belajar itu bukan hanya pada masa sekolah, justru setelah mereka balik itu wajib belajar. Kalau sebelum balik malah mereka itu sebenarnya belum wajib belajar karena belum memiliki kewajiban. Nah, maka harapan kita tumbuhkan karakter belajarnya, maka harapan kita setelah balik mereka itu akan menjadi pembelajar seumur hidupnya, akan belajar banyak pengetahuan. Tentu saja selalu dalam pembimbingan. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi dan syaitan. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu membimbing kita dalam mendidik generasi kita sehingga menjadi generasi yang benar-benar bermanfaat bagi peradaban dan memiliki akhlak yang mulia. Demikian, ya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa